Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Selesai kita yang 6 itu huruf ya. Terakhir ahlus sudus ada 7. Al-um, al-ab, al-jid, bintul ibn fa'aksar, al-ukhtu li'ab fa'aksar, al-jidda fa'aksar, waladul um, ketujuh. Baik. Soalnya berapa soal kemarin? 3. Soal yang kedua halik an um wa akhawain. Iya. Iya. Dua saudara perempuan, dua saudara seibu. Iya. Mana siapa yang catat Mas Narno mana? Kita coba aja kalau ya. Fulan meninggalkan seorang ibu, dua orang saudara seibu, dan saudara perempuan sebapak. Mana anaknya? Ada? Ibu dapat berapa? Lihat yang kemarin. Ibu dapat 1/6, dua saudara laki-laki seibu dapat 1/3. Ukhtu li'ab, saudara sebapak ada berapa? Fard dia setengah. Ya, yeah, Mas Nano. Nah, ini kalau geser-geser asik. Waktu lihat setengah. Nah, ini masa airnya 6. 1. 2. Ya. Yeah. Waktu lihat 3. Pas habis terbagi. Beda Mas Narong. Monggo. Benar. Ibu dapat 1/6. Kenapa? Dia enggak punya anak tapi punya saudara, punya saudara. Kan di situ disebut fa in kana lahu ikhwah fali ummihi sudus. Nas kan dalil. Dan dalilnya baik itu saudara sekandung, sebapak atau seibu, ibu dapat 1/6. Selesai ya. Nah, kalau ada duitnya 10 miliar bagikan aja tinggal. Tinggal ngitung. Yang ada rumah, rumah dinilaikan nominal, tanah 10 hektar diuangkan, tinggal bagi. Baik. Soal yang ketiga. Zaujah wa bintain wa jindali wa an. Ada? Atau salah soalnya? Dia meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan, ya. Terus jiddah li'um. Jiddah li'um berarti ibu dari ibu kita. Nenek kita dari pihak ibu. Kemudian paman. Apa sih dapatnya? Merocahin malah enggak lupa. Tinggalkan istri. Dapat berapa istri? Kalau punya anak dapat 1/8. Bintain. Betul? 2/3. Ya. Dua anak perempuan 2/3. Jiddah li um, enggak ada ibu, berarti gantikan ibu, dapat 1/6. Paman dapat apa? 1/24. 3. Betul? Ya. Ha. Sisa. Tahan. Zuhjah 1/8 karena punya anak. Terus jidali gantinya ibu 1/6. Paman dapat 1. Misalnya di masa ilian penyamaan. Satu lagi ya, sebelum kita baca, kita masuk nanti apa pembahasan tentang di bukunya Ustaz Rijal itu ada kan yang mewarisi dari pihak laki-laki, ada yang mewarisi dari pihak perempuan, siapa saja ada kan dari laki-laki itu berapa belas. Nah, dari wanita berapa? Nah, dari laki-laki ada 10 secara mujmal, secara rinci ada 15. Kalau yang perempuan ada 7, secara rincinya ada 11. Nah, coba dilihat. Nah, nanti kita masuk tentang hajib dan mahjubnya itu loh. Dari situ siapa yang terhalang. Nah, soal dulu ya. Masuk. Dan ini ya, meninggalkan seorang suami. Enggak. Ya, seorang wanita meninggalkan seorang suami. Meninggalkan seorang suami, satu orang putri. Satu orang putri, dua bintai ibn, dua cucu perempuan. Ini dua. Kemudian meninggalkan jiddah li'ab. wa jiddah li ab, nenek kita dari pihak bapak. Kemudian ukhtul li ab, ukhtul li ab. Suami dapat berapa? Bantu, gitu, bang merojaah ini, bukan karena pinter. Berapa Mas Nano? Ninggalkan seorang suami, satu anak perempuan, dua cucu perempuan, kakek dari bapak, dari pihak bapak maksudnya, nenek, nenek dari pihak bapak, terus saudara perempuan seayah. Suami, kenapa? Karena punya anak. Sempat bintai ibn, bintun, bintun berapa? Setengah. Bintai ibn, seper, enam, seper, enam. Jiddah li'ab. Jiddah li'ab seper enam. Masailnya 12 ya. Gak dapat. Tali'ab. Gak dapat dia. Sombiat ini gak dapat. Tapi coba ya. Tali'ab. Terhalang kan ada kakek ya, ada ibn. Udah? Itu ya? Benar kan? Suami dapat berapa? Seperempat. Karena dia punya anak. Punya anak, punya cucu lagi. Itu kan faraknya. Kan syaratnya dia gak punya farak. Nah. Terus bintun dapat setengah, bintai ibn, nah, dua cucu perempuan dapat setengah, seperenam, kok setengah, seperenam, jiddah li'ab seperenam, dan ukhtul li'ab tidak dapat, masailnya 12. Syarat-syarat kemarin itu, kapan dia dapatkan setengah, kapan dia dapatkan seperempat, kalau si suami. Itu ya. Sekarang di apa, hajib wal mahjub. Secara bahasa hajib, al-hajbu itu artinya mana ya. Ada kan di dalam bukunya Ustaz Jalada hajib. Hijab itu ada dua, bisa dengan sifat, bisa dengan orang. Kalau dengan sifat itu ini penghalang terjadinya waris mewaris beda agama, Buddha, apa lagi kemarin. Al-qatl, ya. Ar-riqah, al-qatl, dan ikhtilafuddin, ad-din. Ikhtilafuddin. Ini beda agama itu tidak bisa mewarisi. Membunuh tidak bisa mewarisi. Kemudian riqh, perbudakan. Itu yang dengan wasf. Kemudian dengan syakhs. Syakhs terhijabi karena orang. Karena ada sosok di situ yang menghalangi dia. Misalnya kemarin ya, anak perempuan. Dia dapat berapa? Setengah kalau sendiri, sendirian. 2/3 kalau dia berdua. Nah, dengan syarat yang lain, enggak ada yang lain. Nah. Ya. Syaks ada adiknya laki-laki atau saudaranya yang laki-laki sekandung. Enggak jadi dapat 2/3. Enggak jadi dapat 2/3. Akhirnya apa? Nah, kurangnya. Ya. Mereka dapat 1-1, yang laki-laki dapat 2. Nah, itu namanya hajbul bisyakhs contohnya di situ. Nah, terbagi dua, ada hajbul hirman, ada hajbul nuqsan. Nah, terhalang sama sekali dia enggak dapat. Ini wujuduhu ka'adami, enggak ada sama sekali dia dapat. Misalnya nanti ada bapak, nah, kita misalnya meninggal dunia, ternyata bapak masih ada. Saudara kita, adik, kakak, itu enggak dapat karena ada bapak, kan itu disebut kemarin. Nah, contohnya itu. Kemudian itu yang sama sekali. Kemudian hajbun nuqsan. Hajbun nuqsan misalnya seperti tadi. Ya, mestinya dia dapat 2/3 dari harta. Tapi karena ada saudara laki-lakinya terkurangi jatahnya. Nah. Istilah-istilahnya itu disebutkan. Nah, terkait dengan ahli waris, hubungan dengan masalah hajib dan mahjub ini ada 4 kategori. Coba nanti dilihat. Ada enggak? Ini dibagi, ada yang dia itu kelompok yang la yuhjab wa la yahjub. La yuhjab wa la yahjub. Tidak dia menghijabi yang lain, menghalangi yang lain. Tidak pula bisa dia dihalangi oleh yang lain. Tidak terhijabi oleh yang lain. La yuhjab wa la yahjub. Tidak dihalangi, tidak menghalangi. Nah, istimewa, pasti harus dapat dia kalau dia ada. Suami istri. Suami istri bagaimanapun kalau misalnya meninggal istrinya, si suami itu pasti dapat. Oh, nikahnya sah ya, jelasnya. Bukan zina. Nah, itu pasti harus dapat, harus dapat. Harus dapat. Nah, kalau dia punya anak, ada seperempat. Kalau enggak punya anak, setengah. Enggak bisa dia terhijabi, tapi juga dia enggak bisa menghijabi. Enggak bisa dia menghijabi kalau misalnya si mayit punya anak, anaknya enggak dapat, enggak bisa. Anaknya dia juga mungkin, atau mungkin anak tirinya. Nah. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, yahjubu ghairahu wala yuhjab. Dia bisa menghalangi yang lain, tapi enggak bisa dihalangi. Dia bisa membuat orang lain terhalang gara-gara dia, yang lain enggak dapat atau terkurangi jatah mereka. Tapi dia sendiri enggak bisa dihalangi. Bapak, ibu, ab dan om. Ab dan om, kemudian al-waladan, anak. Anak itu jelas ya, anak kandung, jelas dari pernikahan yang sah. Bukan anak zina. Nah, itu mewarisi. Ya. Nah. La yuhjab, dia enggak bisa dihalangi. Tapi dia bisa menghalangi yang lain. Kalau dia sama saudara perempuannya, saudara perempuannya terhalangi, dapat berapa? Satu, dia dapat dua. Kalau dia enggak ada, saudara perempuannya dapat setengah kan? Nah. Nah, bapak ibu, itu dia bisa menghalangi yang lain. Tapi dia enggak bisa dihalangi. Ini abawan wa waladan. Abawan al-ab wal um, waladan bin wa ibn. Enggak bisa dihalangi tapi bisa menghalangi. Yang ketiga, terhalang oleh orang lain, yahjubuhum ghairuhum. Terhalang oleh orang lain dan dia tidak bisa menghalangi. Yahjubuhum ghairuhum wala yahjubun, tidak bisa menghalangi yang lain, tapi dia bisa dihalangi. Mereka bisa dihalangi tapi tidak bisa menghalangi. Al-ukhwah li'um, saudara-saudara seibu. Nah, itu bisa terhalang oleh yang lain tapi dia enggak bisa menghalangi yang lain. Yang ketiga, yang keempat, bisa nyani yuhjab wa yahjub ghairahu, dia bisa dihalangi dan bisa menghalangi yang lain. Sisa-sisa warasah nanti yang dilihat, nanti yang untuk yang laki-laki ada 10 atau 15, yang perempuan ada 7 atau 11 itu. Sekarang soalnya unik, soalnya enggak unik sih, cuma apa namanya, kalau dulu ada TTS ya atau teket. Nah, ini coba soalnya itu. Seorang laki-laki meninggalkan seorang istri. Meninggalkan seorang istri. Seorang anak perempuan. Seorang saudara syakikah. meninggalkan al-ab, al-um, kemudian uhtuli'ab, akhli'ab, uhtuli'um, akhli'um, syakik, saudara laki-laki, kandung, kemudian paman. Terus ya, itu aja dah. Dia meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki, meninggalkan seorang ayah, seorang ibu, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara seibu laki-laki, saudara seibu perempuan, dan seorang paman. Tadi dia tidak bisa terhalangi, tidak bisa menghalangi. Berarti dia berhak menerima warisan. Istri berhak kan? Terus anak perempuan berhak enggak? Anak sah loh. Berhak ya. Saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki. Tadi yang dihijabi tadi, yahjubu ghairahu wa la yuhjab. Dia bisa menghalangi yang lain, tapi enggak bisa dihalangi. Apa tadi? Ada dua kan? Abawan dan waladan. Nah, sekarang dia meninggalkan ibu, meninggalkan bapak. Berarti yang namanya saudara geser semua. Ya kan? Yang akhirnya dapatkan warisan siapa? Istri, anak perempuan, anak laki-laki, bapak, ibu. Ini terus untuk semua. Nah, udah. Paman pun enggak dapat. Ya kan? Ya enggak. Kumpul semua keluarga besar, masya Allah. Biasanya orang mana orang Padang, ya. Di Jawa juga orang Batak itu baranak 10 pitu, Marboro 10 onom. Anaknya banyak-banyak. Pepatah mereka ini keluarga besar. Bisa 17, bisa 16, 17 laki-laki, 17, 16 perempuan. Pemilu mereka. Nah, kumpul semua paman, saudara, saudara perempuan. Nah. Tadi empat kategori tadi, la yuhjab wa la yahjub, istri jelas dapat. Nah, yang kedua, yahjubu ghaira wa la yuhjab. Dia bisa menghalangi yang lain tapi enggak bisa terhalang. Orang tua dan anak. Ya. Nah, yang lain-lain yahjubuhum ghairuhum wa la yahjubun. Nah, ukhwali um, dia bisa menghalangi orang lain tapi dia tidak dia dihalangi oleh orang lain tapi tidak bisa menghalangi yang lain. Dia terhalang tapi enggak bisa menghalang dan enggak bisa menghalangi. Terhalang kalau ada, nah ini ada saudara, ada bapak, ada ibu. Kalau udah ada bapak sama ibu, saudara-saudaranya enggak perlu lagi bapaknya. Itu ya. Itu kunci empat golongan itu tadi. La yahjub wa la yuhjab. Yahjubu ghairah wa la yuhjab. Menghalangi yang lain tapi enggak terhalang. Abawan waladan. Kemudian yahjubuhum ghairuhum wa la yahjub. Dia dihalangi oleh orang lain tapi enggak bisa menghalangi. Yang keempat, yahjubu wa yuhjab. Ya, yuhjab wa yahjub ghairahu. Dia bisa terhalang, bisa menghalangi yang lain. Baqiyatul warasah. Latihan ya, kita kasih soal. Halikkah seorang wanita meninggal dunia, dia si fulanah meninggal dunia, meninggalkan seorang suami. Ukhtu syaqiqah, saudara perempuan kandung. Wa ukhtu li'ab, dan saudara perempuan sebapak. Dan paman, meninggalkan seorang paman. Pamannya maksudnya saudara kandung bapaknya, bapak si mayit. Nah, soal kedua, si fulanah meninggal dunia, dia meninggalkan satu orang anak perempuan. Meninggalkan seorang bintu ibn. Dan seorang ibnu ibn, jadi meninggalkan seorang putri dan dua orang cucu laki perempuan. Yang berikutnya, dia mati meninggal, si fulan meninggalkan seorang istri, dia mati meninggalkan seorang istri. Satu saudara kandung perempuan, syaqiqah. Satu orang saudara sebapak laki-laki, dan satu orang saudara perempuan sebapak. Yang ketiga, entah kasih lagi satu. Salatu banat wa ibn, dia meninggalkan tiga putri dan satu putra kandung. Ya, jelas ya, anak yang enggak peduli ya. Jelas. Salatu banat wa ibn, tiga putri satu putra. Itu. Tambah PR aja tambah ya. Meninggalkan dua orang istri, abun bintun wa ibn ibn. Dua istri, bapak, anak perempuan, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Fatal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah pekan depan kita bahas, dibaca lagi tafsirnya. Allahumma subhanakallah, hamdika syallallahu alaihi wa sallam.